nama datang kepada sahabat-sahabat pembentang yang lain. InsyaAllah pada petang ini saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk ekstremism, pengkultusan antara keabsahan fakta dan ketegasan tindakan. Pertama-tama, saya juga ingin ulangi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, sebagai juga boleh dikatakan tuan rumah bagi tempat ataupun parlimen yang kita sedang berada ini, atas sokongan dan juga dukungan beliau untuk penganjuran kita pada hari ini. Juga melalui susa politik yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu Yang Berbahagia Dato' Azman Bidin. Dan melalui juga sokongan yang tidak berbelah bahagi daripada Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan, Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa, dan juga para pegawai di pejabat beliau serta tuan rumah yang sebenar-benarnya, iaitu di sini di Institut Latihan di BKL, khususnya kepada pengetua beliau atau pengetua bagi tempat ini, iaitu saudara ataupun Encik Khairul. Baik, kita akan membincangkan berkaitan ekstremisme dan pengkultusan antara keabsahan fakta dan ketegasan tindakan. Dan ini adalah sebahagian besar yang saya bentangkan di dalam persidangan keselamatan dalam negara pada 2 September 2024 yang lalu. Dan ia bertitik tolak daripada apa yang sedang berlaku, telah berlaku dan sedang berkembang di dalam penyiasatan dan berbagai perkara lain dalam negara ini, khususnya melibatkan GISB. Alright? Dan ini tidak hanya bermula dan berakhir dengan GISB. Dia akan nanti mempunyai kebarangkalian berlakunya kepada perkara-perkara yang lain di dalam negara kita. So kita sebagai masyarakat yang berada di bawah, kadang-kadang ia telah berada dalam keadaan ataupun dalam masyarakat kita, sama ada kita ingin bertindak, sama ada kita ingin menegur, itu menjadi pilihan yang ada kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kenapa ianya penting untuk diketahui? Disebabkan, bayangkan pada keadaan GISB itu, hampir kepada 700 kanak-kanak. Ya, kita tidak bercakap berkaitan dengan orang dewasa lagi. Hanya kepada kanak-kanak di seluruh Malaysia. Daripada hasil perkara tersebut, ia telah pun seperti yang didedahkan oleh Ketua Polis Negara. Daripada tangkapan awal ataupun serbuan awal, sekitar daripada 400 ke 500 kanak-kanak itu, 179 mempunyai kesan penderaan fizikal dan mental baru dan lama. Baru dan lama. Itu daripada fasa yang pertama. Sebab itu, pada petang ini kita akan membincangkan, next please. Baik. Apakah punca dan bibit ancaman yang berlaku kepada masalah pengkultusan dan ekstremisme? Ada dua perkara yang saya ingin tegaskan. Ekstremisme ini adalah sesuatu yang masih lagi berbaki di dalam pemikiran. Ia belum dapat untuk dinilai ketika mana, melainkan setelah ia berlaku radikal. Ia bersifat fizikal. Namun ekstremisme ini mampu muncul dengan mudah tatkala pemikiran itu dilontarkan. Dan ia agak payah untuk diambil tindakan secara cepat kerana ianya disuburkan melalui pemikiran. Ia membawa kepada tindakan akhir itu nanti adalah radikal. Di sini yang penting untuk kita tahu, apabila ada dua keadaan, pertama yang kita namakan sebagai salah faham dan yang kedua sebagai salah guna. Bagaimana kita katakan sebagai salah faham? Salah faham itu boleh terjadi, pertama, dia belajar sama ada isunya adalah agama, sama ada isu itu adalah politik, baik, dan dia belajar tetapi dia mempunyai kesilapfahaman terhadap apa yang dimaksudkan oleh teks agama ataupun apa yang berlaku dalam isu politik. Itu mereka yang belajar. Ada yang kedua, mereka itu sama sekali tidak belajar dan hanya mempunyai semangat. Dan apa yang terjadi yang kita dapat lihat, kerana ketidakpunyaan ilmu, pengetahuan, pencerahan, maka dia bertindak secara sembrono di atas kejahilan tersebut. Maka ini yang saya rangkumkan di bawah perkataan salah faham. Dia tahu tentang isu agama, dia tahu tentang perkara yang ingin dilakukan dalam prinsip-prinsip politik dia, Namun apabila kesilapfahaman terhadap teks, terhadap prinsip membawa kepada ekstremisme dan membawa kepada pengkultusan. Ekstremisme dan pengkultusan mempunyai kaitan sama ada dekat ataupun jauh. Dan saya tidak datang di sini untuk mentakrifkan ataupun memberikan definisi khusus apa yang dimaksudkan pengkultusan secara umum. Yang boleh kita faham, ia menarik seseorang itu melalui pemikiran dan keimanan kepercayaan dia untuk mengkultuskan, mentakdiskan, mensucikan sehingga membawa kepada mengikut sesuatu itu secara membuta tuli walaupun ke arah yang lebih dahsyat. Tadi di luar mungkin ada lagi saudara Zabidi menceritakan bagaimana perkaitan antara Arqam dan kemudian berakhir kepada dengan Ma'unah. Ia mungkin tidak mempunyai perkaitan secara langsung, tetapi mereka yang terlibat dalam Ma'unah itu adalah berasal daripada didikan dan pernah menjadi berada di dalam Madrasah Al-Arqam itu sendiri. Itu apa yang beliau sebutkan di dalam buku. Pada sesiapa yang ingin membaca, boleh baca. Dan ia menjadi satu perkembangan daripada Al-Arqam, kemudian menjadi Rufaqa, dan kemudian menjadi GISB. Dan MO yang digunakan, modus operandi yang digunakan itu, bayangkan belasan tahun, termasuk agensi itu adalah agensi agama khususnya, gagal untuk melihat kepada apa yang berlaku. Sehinggalah kepada MKI ataupun muzakarah bagi hal ehwal agama Islam telah memutuskan berkaitan dengan GISB itu baru-baru ini dalam minggu ini. Kedua, apabila berlakunya salah guna, ada wujudnya dorongan-dorongan tertentu. Dia faham. Dia tahu tentang apa yang dimaksudkan oleh teks agama ke, ataupun oleh pegangan politik. Tetapi dia mempunyai objektif yang khusus. Dia nak capai apa? So, dia manipulasi, dia eksploitasi teks agama ataupun pegangan-pegangan politik, sosiologi ke, tertentu di tempat-tempat tertentu. Maka ini antara perkara yang sama bahayanya. Dia dah ada kuasa ataupun dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai crowd. So dia, apa yang dia nak lakukan adalah dengan menggunakan ada motif dan dorongan politik. Di Malaysia ada, di seluruh dunia pun ada. Dan yang seterusnya adalah pemeliharaan kuasa dan otoriti. Politik itu satu hal, untuk mendapat sokongan, untuk mendapat undi. Dan yang kedua, untuk mengekalkan kuasa, status quo. Saya tidak akan pergi untuk panjang kerana kita cuba untuk elakkan membincangkan tentang isu-isu sensitif, termasuk dengan perkara yang berkaitan dengan ajaran agama Islam di sini, khususnya tiga-tiga ni memang tidak layak untuk bercakap di sini dan pada waktu ini, pada waktu depan, wallahu ta'ala alam. Jadi, apabila sesetengah pihak ingin mengekalkan kuasa dan hegemoni itu tadi, maka mereka akan menghalang orang lain. Namun dalam dunia globalisasi, kita boleh untuk membaca, mengakses kepada begitu banyak maklumat tidak daripada pertemuan fizikal. Ia lebih kita katakan bahaya apabila semua orang berada dalam rumah mereka masing-masing, sebelum tidur, bangun tidur akan dapat akses terhadap maklumat itu. Maka apabila wujudnya dua ini, pertama salah faham, yang kedua salah guna, ia menyebabkan wujudnya bibit-bibit ancaman. Ia belum lagi berlaku, tetapi ia mampu memulakan ancaman tersebut. Next, please. Bagaimana strategi menangani bibit ancaman? Antara persoalan berkaitan dengan solusi itu tadi. Pertama, ia memerlukan kepada pemurnian, kefahaman dan pemikiran. Saya letakkan kepada tiga poin di bawah itu, pengajaran, penyebaran ilmu, penerangan dan penjelasan, dialog dan perdebatan. Tiga keadaan ini. Yang pertama, apabila perlu untuk dibentangkan apa masalah yang muncul. Bagaimana salah faham terhadap teks-teks agama. Dan ingat, pengkultusan. Saya fikir sahabat saya, Saudara Faizan, nanti dalam pembentangan beliau akan bincang dan juga jelaskan lebih panjang, isu pengkultusan bukan isu agama Islam semata-mata. Sebab itu tema kita ini bukan mengkhususkan kepada agama Islam. Ia berlaku kepada, kalau tuan-tuan baca di seluruh dunia, dalam Kristian, lebih banyak dan lebih ekstrim di United States of America. Kalau turun sampai kepada Christianity, sebahagian itu muncul di Jepun, sebahagian itu muncul di Korea. Dan kekayaan mereka, sebahagian di mungkin di negara kita, adanya gerakan dan aliran-aliran sesat yang mengumpul duit. Dan mungkinlah kaya itu ratus ribu, dapat tukar kereta kan, ustaz-ustaz sebahagian orang-orang agama. Tetapi di sebahagian tempat di barat, mereka boleh beli 2 hingga 3 jet pribadi. Pengkultusan itu muncul. Di dalam Hindu, mereka menggunakan daripada ahli-ahli yang masuk dan juga mengamalkan yoga sebagai contoh. Daripada situ, wujudnya indoktrinisasi terhadap pengkultusan. Membawa dia itu sebagai wakil Tuhan. Pembicara daripada Tuhan. Maka, apa dia masalah dia? Dan kemudian memberikan penerangan berkaitan dengan ilmu. Yang ini agama, yang ini perkara yang betul. Baik. Namun itu sahaja tidak mencukupi. Dia perlu datang kepada yang kedua, penerangan dan penjelasan. Kita mungkin boleh mengajar kalau isunya adalah isu politik, orang yang dalam sains politik. Dalam isu agama, pelajar-pelajar dalam bidang agama. Maka secara umum, dia perlu untuk pergi kempen. Contohnya di masjid, contohnya di media. Maka untuk memberikan penerangan bahawa ini adalah akidah ataupun pemahaman ataupun ajaran yang benar, yang tidak ekstrim, yang tidak pengkultus. Dan yang ketiga, yang sukar dan kurang diminati melainkan sahabat saya berada di atas ini, iaitu debat. Kami membesar di universiti, kerjanya adalah dilatih untuk berdebat. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat debat, kerana dia, saya rasa, boleh buka sikit ya. Masa kami, mungkin satu bilik ke ataupun macam mana, dia ni, tak sama dia pernah mengigau dalam bahasa Arab di tengah debat. Tak dengar? Tak dengar bagus. Dia bergelak, dia berdengar. Sampai kepada tahap macam tu sekali. Jadi sebab itu, perdebatan ini adalah sesuatu, dan dialog lah, kalau lebih lunak je tu adalah dialog, adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Sebab apa? Saya mengajar, mungkin mereka mungkin mengajar, semua pihak memberikan penerangan, penjelasan, pendidikan. Namun di sana bercakap A, di sini bercakap B, dia tak bertemu di mana fakta yang benar, fakta yang boleh dicabar. Apa yang berlaku? Pertemukan. Duduk di situ. Dan itulah semangat yang selalu diingatkan, diulangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dialog secara terbuka. Dialog secara terhormat. Maka apabila kita bercakap tentang dialog, apabila kita bercakap tentang debat, maka sebenarnya pentas IQ Malaysia, pentas di Perlis lebih madani. So apabila dijemputlah ataupun diberikan pandangan, dan ini lebih baik daripada seseorang bercakap di hadapan TikTok dia, di Facebooknya, menggunakan bahasa yang kita pun tak gambar, tidak boleh untuk gambarkannya. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dialog dan debat ini dia memerlukan sokongan daripada kita. Dalam dunia demokrasi itu penting. Bila orang sebut, yang ini ustaz sana kata sini, ustaz sini kata sini, orang politik. Bila dia jadi tak selesa orang agama berdebat, orang politik berdebat 25 jam sehari. 8 hari seminggu. Kadang-kadang benda yang tak perlu pertikai pun pertikai. Tiba-tiba bila orang agama berdebat, dia jadi sok-sok suci. Awak isu politik, tak cukup tanah awak debat. Jadi berikanlah ruang kepada ini. Dan kita pun alhamdulillah, tuan-tuan pernah tengok debat, terutama Ustaz Salman yang ada di depan ini. Mereka berdua berdebat, saya jadi moderator 4-5 jam tak boleh bergerak. Dan saya percaya yang paling last itu 80% yang menontonnya tak faham. Betul? Tak faham. Tapi bila ulas tu, sikit bawah daripada Al-Imam Fathuddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Jadi debat ini penting untuk, sebab dia takkan habis, memang dia takkan habis. Tetapi kita boleh educate. Kita boleh educate. Sebab ni terbuka. Selalunya bila saya menulis di Facebook tu, dia jadi sebahagian tu menjadi berita nasional. Saya juga nak sebut, nak jawab. Dia kata perbincangan tu buatlah tertutup, janganlah buat terbuka. Yang jadi kelangkabut sekarang ni pun kerana tertutup. Ia bukan isu debat itu, ia adalah educate our people, our fellow Malaysians untuk meraikan kepelbagaian tersebut. Dan itulah asas, lima asas teras di dalam Malaysia Madani. Baik. Maka apabila wujudnya pihak sebelah sana menyatakan kita perlu ekstrim, perlu pembinaan negara Islam, segala yang tidak menyokongnya kafir. Ekstrim tuan-tuan, dia akan membawa kepada radikal. Yang bergaduh mungkin dua orang, tetapi yang menontonnya adalah ratusan ribu. Mereka ini berbelah bahagi nak ambil yang tenang ke ataupun nak ambil yang ekstrim ni. Jadi kita hadir memberikan penjelasan, menjawab mereka. Kalau dahulu ada yang sampai menyatakan kalau tak begitu dan begini kafir, kita jawab kat mana yang jadi kafir. Kalau isunya adalah isu agama, kita menjawab dengan urusan ataupun dengan hujah-hujah agama yang mana hari ini tak boleh bercakap. Okey? Pada waktu yang lainlah. Maka perdebatan dan dialog ini adalah sangat-sangat diraikan. Di komunikasi, di Kementerian Komunikasi, di mana saya adalah sikit memberikan nasihat situ dan ini, saya fikir Menteri Komunikasi sendiri sangat mengalu-alukan. Perbualan saya dan perbincangan kami, dan dia sangat mengalu-alukan dialog ini. Cuma yang dijemput tu sama ada nak hadir ataupun tidak. Itu sahaja masalah dia. Next please. Ancaman dan cabaran yang lain adalah dua, pemikiran dan persenjataan. Ketua ataupun leader kepada cults, selalunya dia tidak akan kotorkan tangan, kotorkan kaki, turun ke bawah melakukan tindakan yang ganas. Dia akan remote daripada atas. Dia membacakan ayat-ayat ketuhanan mereka. Mereka membacakan ataupun membakar semangat ideologi. Dan kemudian nanti dia akan tahu siapa yang akan memakannya dan bertindak on behalf of him. Alright? Maka pemikiran ini perlu untuk disanggah dahulu, untuk dijawab dahulu, untuk dihentikan dahulu. Kita mungkin boleh nanti untuk menangkap tubuhnya itu. Sebahagian daripada pengganas-pengganas yang telah pun ditahan melalui undang-undang negara. Selepas tahanan pun ada sebahagian, saya tak kata semua, ada sebahagian yang keluar. Kalau kita trigger sedikit, dia akan mengeluarkan apa yang ada dalam hati dan perasaan dia. Dia willing untuk turun dan bertindak. Kerana untuk mencabut akar pemikiran ekstremisme dan kultus itu, ia bukan perkara yang mudah. Termasuk sebahagian kajian yang disebutkan, yang dibuat melalui GISB, mereka tak faham kenapa, kata mereka, apabila dalam isu tersebut mereka lari, bukan disebabkan dia merasakan bahawa ajaran Al-Arqam yang dijenamakan baru dengan GISB itu adalah sesat. Mereka tak faham. Yang mereka lari adalah kerana mereka dizalimi, tak dibayar gaji. Ada yang dipukul, dipisahkan dengan anak-anak, dipisahkan dengan pasangan. Itu yang menyebabkan mereka lari. Tapi daripada segi akidah, mereka tak faham kenapa aurat Muhammadiyah itu salah bagi mereka. Sebab itu perlu untuk melawan ancaman dan cabaran ini bagi memastikan yang ada dalam pemikiran dia itu habis. Menjawab dia, dia puas hati untuk tinggalkan. Kita boleh pasung badan dia, jasad dia, tetapi pemikiran dia masih kekal. Itu bahaya. Dan yang kedua daripada persenjataan eksternal dan luaran, yang ini jelaslah. Sama ada musuh negara daripada luar datang kepada kita dan juga melawan, dan itu salah satu daripada cabaran yang wujud, dan itu lebih jelas. Dan saya fikir khususnya di dalam angkatan tentera mempunyai kesiapsiagaan yang baik. Kalau dalam negara itu adalah lebih kepada polis diraja Malaysia. Kalau katakan persenjataan secara eksternal itu, kesiapsiagaan kita ada pada tentera kita melalui sama ada tentera udara, tentera darat ataupun tentera laut. Baik, next. Kita setengah jam. Ada lagi 5 minit. Baik. Ada beberapa perkara yang terakhir, yaitu penggunaan naratif. Kalau di barat khususnya merujuk kepada agama kita, ada fobia barat dan adanya radikalisme menggunakan salah guna teks. Khususnya merujuk kepada agama, bukan saja Islam, agama mana-mana pun akan gunakan untuk menggerakkan. Sebab itu kita lihat di India adanya Hindutva. Di Israel pengganas itu adanya Zionis. Ini semua penggunaan teks-teks agama mereka untuk berlaku. Satu, pengkultusan ada, ekstremism ada, radikalism pun ada di situ. Maka saya mengalu-alukan apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, iaitu memberikan dalam isu berkaitan ekstremism, berkaitan dengan radikal, berkaitan ya bukan pengkultusan secara khusus, untuk menggunakan naratif baru Malaysia. Naratif Malaysia. Kerana dalam dunia secara global, apabila mereka menilai sebagai contoh apa yang berlaku kepada Hamas di Palestin, mereka menganggapnya sebagai pengganas. Tetapi kita tidak menganggap mereka sebagai pengganas kerana naratif kita berbeza. Di peringkat antarabangsa, naratif itu dikongsi melalui intelligence ataupun gerakan keselamatan secara besar-besaran. Namun kita tetap tegas dan lugas untuk menyatakan bahawa negara Malaysia bersama dengan perjuangan rakyat Palestin, dan kita tidak secara segan silu untuk mempertahankan Hamas itu sendiri. Maka naratif Malaysia terhadap ancaman keselamatan dengan mentakrifkan definisi lebih adil, seimbang, dengan tidak terikat dengan fobia barat ke atas agama di timur, dan pemahaman yang tepat terhadap teks-teks yang suci. Kita bukan sahaja melawan naratif fobia barat, tetapi kita ada satu tanggungjawab untuk membetulkan cara faham yang ada di dalam negara kita, di kalangan sahabat-sahabat seagama dengan kita dalam memahami teks-teks hadis yang ada. Baik, dalam baki beberapa minit yang ada, mungkin insyaAllah saya, oleh kerana dia tak ada banyak berkaitan dengan yang kita katakan teks-teks agama, maka izinkan saya untuk berpuisi. Nak menyanyi sekali jadi viral lain pula. Baik. Ia adalah satu puisi yang ditulis oleh Gus Mustafa Bisri ataupun Gus Mus. Ia boleh jadi terkait dengan apa yang sedang berlaku dan apa yang tidak sedang berlaku dalam negara dan di luar negara. Apa yang terasa terpulang. Tajuknya adalah Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana. Dia punya teks tu ada sini ya. Pada PDF tu kita akan ada next pada tu. Ada bawah. Okey. Hampa kena bacalah untuk tengok. Baik. Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka tapi kau memilihkan untukku segalanya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku berfikir kau tuduh aku kafir. Kau harus bagaimana? Kau suruh aku bergerak kau waspadai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja, kau tuduh aku apatis. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip. Aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku toleran. Aku toleran, kau tuduh aku plin-plan. Aku harus bagaimana? Kau suruh aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa, tapi khutbah keagamaanmu menjadikanku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutmu, langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyepelekannya. Aku kau suruh berdisiplin, kau mencontohkan yang lain. Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai. Kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh membangun, aku membangun, kau merusakkannya. Aku kau suruh menabung, aku menabung, kau menghabiskannya. Kau suruh aku menggarap sawah, sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah. Aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Aku, kau larang berjudi, permainan spekulasimu menjadi-jadi. Aku kau suruh bertanggung jawab, kau sendiri terus berucap, wallahu a'lamu bissawab. Kau ini bagaimana? Aku kau suruh jujur, aku jujur, kau tipu aku. Kau suruh aku bersabar, aku sabar, kau injak tengkukku. Aku kau suruh memilihmu sebagai wakilku, sudah kupilih kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang kau selalu memikirkanku, aku sapa saja engkau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicaralah, aku bicara, engkau bilang aku ceriwis. Kau bilang kritiklah, aku kritik, kau marah. Kau bilang carikan alternatifnya, aku kasih alternatif, kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau, kau tak mau. Aku bilang terserah kita, kau tak suka. Aku bilang terserah aku, kau memakiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Dan saya tutup untuk serahkan kembali kepada moderator dengan tiga kata. Yang pertama, daripada bahasa Sanskrit yang diambil daripada beberapa orang kata bijak di Mundaka Upanishad. Quran dan Sunnah tak boleh kan? Okay. Dari Mundaka Upanishad dengan menyatakan Satyam Eva Jayate. Hanya kebenaran yang jaya ataupun kebenaran pasti menang. Kata rentap pahlawan Iban, agi hidup, agi ngelaban, selagi hidup akan berjuang. Dan kata-kata pujangga madani, lawan tetap lawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.